Kamu tanya. Pada suatu hari adalah wanita namanya Lingling. Lingling berpacaran dengan pemuda bernama Lalang. Acai. Acai dan Lingling saling mencintai hingga satu kali Lingling marah kepada Acai karena Acai berselingkuh. Singkat kata dan singkat cerita, akhirnya Acai merasakan harus menebus kesalahannya karena Lingling pergi dari dia. Inilah dia, Lingling, cinta yang tertinggal. Namaku Acai, Cai marganya alay. Sedang gelisah karena masalah cinta. Pacarku Lingling, anak dari Bapak Amin. Hatinya kecewa karena ku main gila. Sekarang ceritanya ku sedang galau. Butuhkan dia untuk memaafkan semua. Apapun akan ku lakukan demi dia, karena hanya dia yang mampu buatku bahagia. Kalau bukan cinta, untuk apa ku berkobar Lingling? Meski banyak wanita di dunia seperti Ayu Ting Ting, maka dari itulah ku minta kau kembali. Asik lagi, enak lagi, lagi. Namaku Acai, Cai marganya alay. Sedang gelisah karena masalah cinta. Pacarku Lingling, anak dari Bapak Amin. Hatinya kecewa karena ku main gila. Ada dialog Cinanya, tapi sebenarnya aku gak bisa Cina, jadi gue nyanyi Cina aja. Gue kayak ada di tembok Cina, men. Asli, lu ngerasain gak? Cinta, musim siapa cici, musim siap ini. Wanita di dunia seperti Ayu Ting Ting, maka dari itulah ku minta kau kembali. Asik lagi, enak lagi, lagi. Kalau bukan cinta, untuk apa ku berkok Lingling? Kurang kecil suaranya, men. Kalau bukan cinta, untuk apa ku berkok? Meski banyak wanita di dunia seperti Ayu Ting Ting, maka dari itulah ku minta kau kembali. Asik lagi, enak lagi, lagi. Mau dilanjut semuanya? Oke! Tupak dedang dedang dang. Lai lai lai lai lai. Oke, semua nyanyi. Lai lai lai lai lai lai. Lai lai lai lai lai. Lai lai lai lai lai. Kita masuk lagi semuanya, mana? Lai lai lai lai lai. Lai lai lai lai lai lai. Lai lai lai lai lai lai. Korban Lingling, meski banyak wanita di dunia seperti Ayu Ting Ting, maka dari itulah ku minta kau kembali. Asik lagi, enak lagi, lagi. Tupak kedepan, dedang, endang. Spesial buat teman-teman yang ada di sana yang pernah melingkarkan cintanya.